Aku ingin akhir yang bahagia seperti di layar kaca. Lalu kau datang dengan cara yang biasa-biasa saja, namun bagiku istimewa. Kisah kita tak seperti romansa di sinema, tanpa drama tetapi penuh makna. Tak mengapa selama kita bersama. Kau film tak indah, kau seperti adegan yang terus berulang. Yeah.